Kita akan meresponi firman Tuhan. Bila kamu memberikan persembahan untuk Tuhan, kita akan pujikan dan dipuji. Kita akan meresponi firman yang sama memberikan persembahan. Gandum di gudang.